Ini adalah aku, Raja Meksiko, El Matador, Salvador, Tequila, El Contole, ya. Apa ini? Kenapa mobil-mobil eksotis itu hampir mirip? Dari yang mudah.